Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حسنا satu surat surat al-jum'ah. نعم تفضلوا اقرأوا جميعا. نعم kita merujuk terjemahkan, yang bisa menjawab silakan menjawab. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'u ila dzikrillahi wa dharul bai'. Panjang ya, kita potong. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah. Sampai sini. Silakan yang bisa menjawab diterjemahkan saja. Naam. Ahsanta barakallahu fik. Fas'u ila dzikrillahi wa dharul bai'. Itu sudah dijawab ya. Diborong ya, khair insyaallah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faiz. Baik, ahsanta barakallahu fik. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Isa. Wabtaghu min fadlillah. Zuhair. Naam. Ahsantum. Barakallahu fikum. Wa dhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sebelah kanan, sebelah kiri. Naam. Ami Muawiyah, tafadhal. أحسنت بارك الله فيك. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. نعم تفضل. siapa yang mau menerjemahkan? Ayo, gampang insyaAllah. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Sebelah kiri, sebelah kanan. Naam. Baik, ahsan tabarakallahu fik. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Faddal man? Ayo. Kok aning sekali? Sepi. Ayo. Naam. Ahsanta barakallahu fikum. Naam. Sebelum kita masuk ke tafsirnya, tafsirnya belum ya? Pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-11, anda perhatikan di situ. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Di situ ada kata lahwan dan ada kata infaddu. Di mana pada kata lahwan ini diakhiri dengan tanwin. Ya. Dan fathah yang double tanwin. Dan dia bertemu dengan hamzah al-wasl. Hamzatul wasl. Naam. Yani pada kata infaddu. Maka ketika kita membaca tidak dipoloskan, ya istilahnya tidak dipoloskan, namun di situ ada kaidah dalam membacanya. Bagaimana itu? Yakni yu'ta bi nuni mada? Nun apa namanya? Nun wiqaya. Nun apa Abdul Razak? Nun al-iwad. Naam. Nun al-iwad. Nun yang mengganti tanwin. Ya. Kenapa di sini kita mendatangkan nun? Ya. Nun al-iwad. Naam. Yang berharokat kasrah. Lahwani. Lahwanin. Karena secara asal kalau kita baca lahwan, lahwan itu adalah gambaran dari nun yang berakhiran sukun. Lahwan, lahwan. Hakadah, tasawartum. Yani antum gambarkan juga lahwan, suaranya apa? Nun. Lahwan. Ya. Di situ nun yang sukun dan ketemu dengan nun juga yang sukun pada kata apa? Infaddu. Wal Arab la yantiq bi na'am dengan dua sukun. Mereka tidak mengucapkan dengan dua sukun. Oleh karena itu, untuk takhallus dari dua sukun ini didatangkanlah dengan nun al-iwad. Naam. Sehingga dibaca bagaimana? Ya, antum kalau membaca pada rasam Utsmani tidak akan mendapatkan. Naam. Insyaallah tidak ada ya. Ya, tidak ada di situ. Tidak ada nun al-iwad. Namun antum harus perhatikan di sini tanwin setelahnya ada hamzatul wasl, maka dibaca didatangkan dengan nun al-iwad, dibaca dengan lahwani. Lahwani. Ya. Lahwani. Nah. Sehingga ketika ada yang membaca, antum bacanya ada suara ni-nya. Dari mana? Nah. Kok tiba-tiba mendatangkan nun kasrah? Antum salah bacanya. Di sini tidak ada nun yang kasrah, tidak ada. Antum baca seperti itu. Nah, dibaca seperti itu karena ada kaidahnya. Nah, dan di sini pembahasannya dalam ilmu at-tajwid. Nah, barakallahu fikum, demikian. Dan di dalam surat-surat yang lain juga ada yang seperti ini. Nah, jadi tanwin kemudian bertemu dengan hamzah al-wasl. Nah, barakallahu fikum. Kita masuk pada tafsirnya. Sudah dibaca kemarin tafsirnya? Man? Siapa yang baca? Di surah Man. Siapa? Ahad minkum yaqra' fadhal. Ayo terserah. Man. فليتفضل. Dari mana ini? Kemarin sudah ya menurut Allah sudah dibaca. Sudah. Belum. Sebenarnya barusan anu membaca terjemahnya, terjemah ayatnya. Ya muru ta'ala ibadahu. من حيث ظن طيب حسم نعم dan untuk terkait dengan daras tafsir ya sebagaimana sudah antum ketahui bahwa insyaallah pada hari tasyrik ya akan diadakan lomba cerdas cermat ya. Ya, tanggal berapa? Hah? Tanggal berapa? Tanggal berapa cerdas cermatnya? Malam Kamis. Nah, al-muhim untuk cerdas cermat bagian tafsir saya bocorkan ya yang harus antum murojaah, amba ya nih, untuk amba itu surat Al-Munafiqun dan surat Al-Jumu'ah. Ya, ya, ini tafsir yang masih anget insyaallah. Ya, jadi antum bisa murojaah. Kalau misalkan ada bagian-bagian yang lupa atau belum difahami bisa murojaah bersama polaba. Nah, antum cari polaba yang bisa mengajari murojaah. Maknanya dipelajari, kemudian tafsirnya, kemudian fawaid yang pernah disampaikan. Nah, antum pelajari kembali. قال المفسر رحمه الله تعالى يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة. الله تعالى memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk menghadiri salat al-jum'ah wal-mubadarati ilaiha dan bersegera menuju kepadanya min hini yunada laha ketika ada seruan, ada panggilan, ada azan yang dikumandangkan, panggilan untuk melaksanakan salat Jumat, wasa'i ilaiha dan juga bersegera untuk menuju as-salah. Dan tentunya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini dan dijelaskan oleh al-mufassir bukan bermakna seorang muslim, seorang hamba, dia datang menuju salatul jum'ah ketika dikumandangkan al-adhan sebagaimana ini terjadi di beberapa tempat. Ya, kaum muslimin ketika sebelum pelaksanaan salatul jum'ah, sebelum adhan al-jum'ah, mereka masih berada di rumah masing-masing, istilahnya bersantai-santai di rumah, ya, bersantai-santai dan tersibukkan dengan kegiatan ataukah aktivitas mereka masing-masing di rumah. Dan setelah al-muadzin yuadzin, baru mereka berdatangan, yakni ketika imam, yakni al-khatib yakhthub, ya, baru mereka berdatangan satu demi persatu, ya, sampai baru khatib sudah hampir selesai khutbah, ya, genaplah jamaah, yakni sempurna jamaah penuh, ya, maka ini keliru. Dan dalam permasalahan ini kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim rahimahumullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam masalah at-tabkir, dalam masalah at-tabkir. Tabkir itu artinya bersegera, ada keutamaan tersendiri bagi siapa yang bersegera mendatangi salat al-Jumu'ah. Ya. Dan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam merincikan masing-masing bentuk at-tabkir. Ya. Adapun lafaznya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man raha fis sa'ati al-ula faka'annama qarraba badanatan." Barang siapa yang berangkat pada waktu yang pertama, faka'annama qarraba badanah, maka seolah-olah dia telah mempersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala seekor unta. Nah, tentunya ini fadilah yang sangat besar bagi siapa saja yang bisa berangkat menuju al-masjid dalam rangka menunggu pelaksanaan salat al-Jumu'ah. Ini as-sa'ah al-ula. Kemudian as-sa'ah ats-tsaniyah, wa man raha fi as-sa'ati ats-tsaniyah, dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqarah, maka seolah-olah dia telah mempersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala seekor baqarah. Apa artinya baqarah, Yasir? Sapi betina, nan, seekor sapi. Ya. Dan tentunya ini harganya mahal. Ya, alas saya katakan, sapi berapa harganya sekarang, Pak Fauzan? Standarnya, tengahnya 20 juta, masya Allah. Seolah-olah kita mempersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala senilai 20 juta. Ya. 20 juta besar sekali. Ya, mungkin kalau kita dengan rupiah menggelontorkan 20 juta kayaknya berat, ya. Nah, berat. Nah, illa man rahimahullah. Ya. Ini fadilah yang sangat besar dan dengan amalan yang ringan. Dengan cara apa itu? Dengan cara bersegera. Adapun nanti rinciannya akan dijelaskan karena ada khilaf. Baik, ini as-sa'ah tsaniyah. Kemudian wa man raha fi as-sa'ati tsanithah, dan barang siapa yang berangkat melaksanakan salat al-Jumu'ah pada waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan, maka seolah-olah dia mempersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala seekor domba aqran, ya, domba yang bertanduk. Kenapa disisipkan akron di sini? Menunjukkan mahalnya domba itu. Ya, domba kisaran berapa? Paling mahal domba berapa? Berapa Pak Fauzan? 5? 10 nyampe enggak? 20 juta? Masya Allah. Kok tambah mahal? Hah? Ada yang 70 juga? Berarti melebihi sapi. Kita ambil tengahnya saja, sekitar 10 juta ya, ya kurang lebih. Subhanallah. Antum bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala senilai 10 juta. Nah, ini saatnya santri nih ya. Fastabiqul khairat. Naam. Saya belum punya uang, masyaallah. Tasaddaqtu bi baqarah. Naam, tasaddaqtu bi as'ah al-ula bi badana, dengan seekor unta. Caranya bagaimana? Datang salat Jumat naam pada as'ah al-ula badana. As'ah tsaniyah baqarah. As'ah tsalitsah kamsyan akran. Ya, bukan kamsy yang kurus, tapi kamsyan yang gemuk dan akran. Dia bertanduk. Wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah, dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang keempat, maka seolah-olah dia mempersembahkan dajjajatan. Apa makna dajjajah? Abdul Latif. Dajjajah apa? Ayam. Nah, ayam berapa harganya? Tambah turun. Ya, berapa? Abu Ma'mar ayam. Hah? 100 ribu ya, kurang lebih. Wah, perbandingannya jauh sekali. Dari 10 juta ke 100 ribu. Nah. Ini yang keempat. Wa man raha fi as-sa'atil khamisah, dan barang siapa yang berangkat di waktu yang kelima, fa ka'annama qarraba baydatan, maka seolah-olah dia mempersembahkan sebutir telur. Ya, berapa telur harganya, Ja'far? Kam. Berapa? 3.000. Masa 3.000 mahal sekali? Saya kayaknya belum pernah beli telur 3.000, kecuali telur bebek. Yang pertengahan, telur yang pertengahan, apa yang biasa dibeli? Ayam kampung, berapa? 2.000. Ya. Ada yang 1.500? Ya, kurang lebih 2.000, insyaallah. Nah, ini yang mepet-mepet datang dapatnya baydah, ya, baydatan. Fa idza sa'ada al-imamu al-mimbar, maka bila imam ini telah naik ke mimbar, ya, dan telah masuk waktu salat, hadaratil malaikah, maka para malaikat datang, yastami'una al-dzikr, yakni mereka mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah dan menutup catatan mereka. Ya, jadi mereka mencatat siapa yang datang fi as-sa'atil ula, nah, baqarah, yani badana. Fi as-sa'ah ats-tsaniyah baqarah. Fi as-sa'ah ats-tsalitsah kabshan aqran. Fi as-sa'ah ar-rabi'ah dajajah. Nah, fi as-sa'ah al-khamisah fa kana maqarraba baydatan. Nah, barakallahu fikum. Ini tentunya hasanah bagi kita semua. Nah, tentunya dengan adanya fadilah seperti ini menunjukkan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala sangat luas, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah untuk kita dapatkan. Tinggal kita naam melaksanakan hal itu semua, ataukah kita menjauh dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah as-salama naam wal afiyah, wa nas'alullah at-tawfiq. Adapun rinciannya dalam masalah hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa dimulai dari min tulu'i al-fajr, perhitungannya dari mulai, adapun batasnya tadi sampai mana? Sampai al-imam yas'ad al-mimbar, sampai naik ke mimbar. Adapun awalnya dari mana dibagi lima itu, yakni ada yang mengatakan dari terbitnya fajar, fajar as-sadiq, yakni waktu salat subuh. Ada yang mengatakan dari mulai tulu' asy-syams, terbitnya ya matahari, dan ini mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Dan ada yang mengatakan bahwa as-sa'ah wahidah ba'da az-zawal, satu waktu saja setelah zawal, setelah na'am tergelincirnya matahari. Dan yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin adalah pendapat yang kedua dalam fatwa beliau ketika ditanya, "Mata tubda as-sa'ah al-ula min yaumil jum'ah?" Kapan dimulai waktu yang pertama dalam perhitungan fadilah di hari Jumat, datang ini tabkhir na'am menghadiri salat Jumat. Maka kata beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, "Fas-sa'at khams ma baina tulu'i syamsi wa maji'il imam lis-shalah." Kesimpulannya demikian. as-sa'at ma baina thulu'i syamsi wa maji'il imam lis-shalah. Maka waktu-waktu yang telah dirincikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai dari terbitnya matahari sampai datangnya imam untuk melaksanakan salat, yas'ad ila al-mimbar. Naam. Wa tabtadi'u min thulu'i syamsi, dimulai dari terbitnya matahari. Dan ada yang mengatakan dari terbitnya fajar, wal awwal arjah, dan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa dimulai dari terbitnya matahari ini lebih arjah, ini lebih rajih. Wallahu alam. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sehingga di sini kita pahami ya dari ayat yang mulia Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya, ya, mengingatkan kepada hamba-hambanya yang lalai, ya, dalam melaksanakan sholat al-jum'ah, hendaknya mereka bersegera, ya, bersegera untuk mendatangi sholat al-jum'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yawmil jum'ah fas'u ila dzikrillahi wa darul bai', dan tinggalkanlah oleh kalian jual beli. Nah, kembali kepada tafsirnya, wal muradu bis sa'i huna, dan yang dimaksud dengan as-sa'i di sini adalah al-mubadarah ilaiha, bersegera ke menujunya. Rinciannya tadi sudah kita jelaskan dalam hadis Abi Hurairah rawahu Bukhari wa Muslim. Wal ihtimami laha, dan perhatian terhadap salat al-jum'ah, ya, itu adalah id bagi kaum muslimin, id al-usbu'i, id setiap pekan. Wa ja'alaha ahammul asyghali, dan Allah Subhanahu wa taala, na'am, wa ja'alaha ahammul asyghali, dan menjadikannya sebagai seutama-utama kesibukan, ya, seutama-utama kesibukan. Lal adwa alladhi qad nuhiya anhu, bukan yang dimaksud dengan as-sa'i di sini fas'au ila dzikrillah. As-sa'i di sini bukan maksudnya adalah na'am al-adu, yakni berjalan cepat, ya, berjalan cepat, tergesa-gesa, bukan. Kemarin hadisnya sudah kita sudah kita bawakan. Qad nuhiya anhu 'inda al-mudhi ila shalah, di mana hal tersebut, perbuatan itu telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang berangkat ke menuju salat, ya. Dipahami insyaallah ya. Ini makna fas'au ila dzikrillah, artinya bersegera, serius, konsentrasi untuk melaksanakan ibadah salat al-jum'ah, bukan artinya terburu-buru, tergesa-gesa datang menuju salat al-jum'ah. Wa darul bai', dan tinggalkanlah oleh kalian al-bay', dan al-bay' artinya na'am menjual, ya, secara asal, namun di sini maksudnya adalah al-bay' wasyira', al-bay' wasyira', yakni transaksi jual beli kedua belah pihak, bukan hanya larangannya untuk menjual saja namun juga membeli. Al-bay' wasyira', ay utrukul bay'a, tinggalkanlah oleh kalian jual beli. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya untuk melakukan transaksi jual beli. Naam. Idza nudiya lis-shalah, ketika dikumandangkan azan untuk melaksanakan salat al-jumu'ah. Ya. Wandu ilaiha, dan bersegeralah untuk menghadiri salat al-jumu'ah. Adapun seorang yang kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, ya, setelah dikumandangkan al-adzan, maka dia telah melakukan perbuatan dosa, nah, dan akan jual belinya batil, tidak sah, ya, dalam artian secara hukum syariat al-mushtari, seorang pembeli ini tidak memiliki hak kepemilikan terhadap barang-barang yang telah dia beli. Ya. Baik. Dia terjerumus ke dalam dosa, dan al-mushtari juga secara hukum syariat dia nah, tidak memiliki barang tersebut walaupun sudah menyerahkan yang sejumlah uang kepada nah, penjual. Ini terkait dengan nah, akan jual beli ketika dikumandangkan adzan di salatil Jumat. Fa inna dzalikum khairul lakum, karena yang demikian itu ya lebih baik bagi kalian mendatangi salatul Jumat mendengarkan khatib min ishtighalikum bil bai', dibandingkan kalian tersibukkan dengan jual beli ya, wa tafwitikum as-salatal fariidhah, dan kalian menelantarkan salat al-fariidhah, salat yang wajib, allati hiya min akali al-furudhi, di mana salat al-jum'ah di antara sekian kewajiban yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Naam. In kuntum ta'lamun, bila kalian mengetahuinya, annama 'indallahi khairun wa abqa, bahwa seluruh perkara yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan abqa, lebih kekal. Ya. Wa anna man athara ad-dunya 'ala ad-din faqad khasira al-khasarata al-haqiqiyyah, dan barang siapa yang mengutamakan kehidupan dunia atas agama, maka dia telah dan merugi dengan kerugian yang hakiki. Min haitsu dhanna annahu yarbah, dia menyangka bahwa ya di saat itu dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, dan dia rela dan tega untuk meninggalkan syarat Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, demi untuk mendapatkan keuntungan yang sifatnya ya sementara, ya sementara, dan itu akan ditinggal mati ya. Wa hadzal amr, dan perintah ini bitarkil bai' muaqqatun muddatash shalah, terbatas waktunya selama pelaksanaan salat al-jumu'ah. Barakallahu fikum. Dan tentunya di sini mengingatkan kepada kita semua bahwa seluruh perkara yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih kekal. Dan terkait dengan harta seorang hamba, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa harta yang sesungguhnya yang dimiliki oleh seorang hamba adalah makanan yang dia makan ya kemudian habis, kemudian pakaian yang dia kenakan fa'abla ya kemudian rusak ya, kemudian adalah harta yang dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perkara-perkara yang sesungguhnya harta milik dirinya. Adapun harta yang belum dia manfaatkan, yang masih nganggur, maka fil haqiqah na'am, itu bukan harta miliknya ya. Ketika seorang hamba dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut tidak bisa dia ambil manfaatnya ketika di akhirat ya. Oleh karena itu di sini hasungan bagi kita semua, bagi siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki na'am fadilah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kelebihan rezeki, maka bersegeralah untuk nah, memanfaatkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah keutamaan yang sangat besar dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dan bagi siapa yang belum diberikan ataukah tidak diberikan fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala dari pintu harta, maka dia bisa melakukan taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang lain yang telah dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian fa idza qudiyatish shalatu fantashiru, sudah tadi ini sudah dibaca belum al muadzin yuadzin nah muadzin. Kemudian qala al mufassir rahimahullahu taala fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi, maka apabila telah ditunaikan salatul jumuah, fantashiru, bertebarlah kalian di permukaan bumi, li talabil makasibi wat tijarat, untuk mencari pekerjaan, tijarat, perdagangan. Naam. Walamma kana al-ishtighalu fi tijarah madinatu al-ghaflah an dhikrillah, Dan ketika kesibukan dalam perdagangan ini, ya, madhinna, yakni adanya prediksi, ya, seorang terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, amara bil iktsari min dzikrihi. Allah mengingatkan hamba-hambanya, nah, untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha katsira. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Ayat ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala terhadap orang-orang yang mengatakan, dan pembahasannya dalam masalah syabab, dia mengatakan di antara mereka mengaku merasakan bahwa syariat Islam adalah syariat yang mengikat, mengikat kebebasan mereka, ya, apa saja yang mereka inginkan ternyata hal itu mayoritasnya dilarang dalam Islam, ya. Maka Syekh Utsaimin mengatakan bahwa syariat Islam, ya, tidaklah mengikat, bahkan syariat Islam adalah syariat yang sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada hamba-hambanya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ini, ayat ini, "Nam fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Bila telah ditunaikan salat, maka bertebarlah kalian di permukaan bumi dan carilah carilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni rezeki yang halal. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada hamba-hambanya untuk mencari ma'isyah, pekerjaan, tijarat, apa saja yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu bentuk kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Dan tidak lain kebebasan yang diinginkan oleh orang-orang yang demikian hakikatnya adalah kebebasan dari sisi hawa nafsu. Nah, kebebasan dari sisi hawa nafsu. Dan dia tidak sadar bahwa masing-masing seorang hamba ternyata di luar permasalahan syariat saja itu ada aturannya. Ya, diingatkan oleh Syekh Al-Utsaimin, hatta dalam masalah al-jasad, itu ada aturannya yang dia harus tunduk kepada perkara tersebut. Apa contohnya? Dalam masalah perut, ya, ketika seorang lapar, perut ini adalah sebagai pemimpin untuk dia, ya, tunduk kepada perut untuk mengisi, ya, perutnya makan. Mata, kedua mata menjadi pemimpin dan yang mengatur jasad. Ketika jasad ini telah letih, diatur oleh mata ini untuk tidur, ya. Dalam kehidupan bermasyarakat demikian juga, tidak lepas dari sebuah peraturan. Maka Islam yang mulia juga mengatur hamba-hambanya, tidak lain Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar hamba-hambanya menjadi hamba yang betul-betul tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika mereka lari dari perbudakan yang mereka diciptakan untuknya, yaitu untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, dan mereka menginginkan kebebasan alanya mereka sendiri, maka orang yang seperti ini akan terjerumus ke dalam perbudakan syaitan, menjadi budak syaitan dan menjadi budak untuk hawa nafsu mereka sendiri. Naam. Kemudian wadhkurullaha katsira, ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ai fi hali qiyamikum, fi hali qiyamikum, ketika kalian berdiri, wa qu'udikum, wa ala junubikum, dan ketika kalian sedang berbaring. Dan terutama di sini dalam al-ayyam al-awail, hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan kita disyariatkan untuk memperbanyak takbir dengan takbir al-mutlaq, ya, dengan takbir al-mutlaq yang kita ucapkan, yang kita baca dengan jahar, kita keraskan pada kesempatan kita semua di rumah kita, di madrasah, di pasar, ya, dan seterusnya. Nah, disyaratkan untuk kita memperbanyak takbir tersebut. Nah, dan ini adalah di antara bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Fa innal iktsara min dzikrillahi akbaru asbabin falah, karena dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan di antara sebab untuk seorang hamba mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, sisanya semoga bisa selesai pada pertemuan berikutnya. Nasallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.